Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa anihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwat Islam azani Allah wa iyyakum, kita melanjutkan kajian kita. Itu kita masuk Kitabul Iman, kitab iman. Dan telah kita bahas pada kajian perdana kemarin apa itu iman, bahwa iman itu artinya keyakinan dengan hati, kemudian ucapan dengan lisan, kemudian amalan dengan anggota badan. Nah, itulah yang disebut dengan iman. Maka sebatas keyakinan hati itu tidak cukup, sampai ada ucapan dengan lisan. Dan yang dimaksud dengan ucapan dengan lisan yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian yang ketiga yaitu amalun bil arkan, yaitu mengamalkan dengan anggota badan. Di mana akhul Islam, amalan ini ya terbagi menjadi tiga macam. Ada amal yang merupakan pokok iman, di mana apabila seseorang kehilangan amal ini, maka imannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa amalnya? Yaitu ya, di antaranya itu amalan hati. Iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya. Demikian pula iman kepada hari akhirat, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Demikian pula beriman kepada seluruh yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah dan Rasulnya. Maka apabila seseorang kehilangan daripada amal seperti ini, bisa jadi imannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang mengatakan saya tidak beriman kepada hari akhirat, tidak beriman kepada para rasul. Jelas ini dengan ijma seluruh ulama bahwa yang seperti ini adalah merupakan pembatal-pembatal keimanan. Demikian pula perbuatan syirik yang merupakan syirkun akbar, syirik besar, itu pun juga muhbitul lil a'mal, bisa membatalkan keimanan. Ya, ini macam yang pertama. Macam yang kedua adalah yaitu amal yang merupakan wajibul iman. Apa itu? Yaitu amal-amal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana apabila kita kehilangan amal sejenis ini, berarti kita kehilangan kesempurnaan iman. Namun tidak hilang iman sama sekali. Seperti misalnya ada orang yang dia mengatakan saya beriman, dia bersyahadat, dia meyakini Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada kehidupan akhirat. Tapi ternyata dia misalnya meninggalkan salah satu kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Di antara contoh kewajiban yaitu berbakti kepada orang tua misalnya, silaturahim. Kemudian ternyata dia tidak menyambung silaturahim, bahkan memutuskan silaturahim. Maka seperti ini kita katakan orang ini beriman tapi imannya kurang. Atau dengan istilah lain, mu'minun biimanihi fasiqun bikabiratihi. Dia mu'min dengan imannya tapi dia fasik dengan dosa besarnya itu. Nah, dalam masalah inilah ya akhwat Islam, ya, kaum muslimin berbeda pendapat antara Ahlussunnah, Khawarij dan Murji'ah. Di mana orang Khawarij berpendapat bahwa orang yang kehilangan amal yang wajib kafir murtad dari agama Islam. Sehingga menurut orang-orang Khawarij, pelaku dosa besar itu kafir. Iya. Sementara kebalikan Khawarij apa? Murji'ah. Murji'ah keyakinannya apa? Iman itu hanya ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, selesai. Adapun iman, amal tidak mempengaruhi iman sama sekali. Sehingga mereka berpendapat orang yang berbuat maksiat itu tidak mempengaruhi kesempurnaan imannya. Iya. Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah. Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah antara Khawarij dan Murji'ah. Ahlussunnah berkata bahwa pelaku maksiat, pelaku dosa besar, ya dia tidak dikeluarkan dari Islam. Masih ada padanya iman. Akan tetapi imannya berkurang. Ya, imannya tidak sempurna. Dan itulah yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang sahih, Bapak sekalian. Di antaranya hadis misalnya yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, ya, man mata atau man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina dan mencuri. Ini jadikan dalil oleh Ahlussunnah bahwa berarti pelaku zina dan pelaku mencuri tidak kafir. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan wafat di atasnya, maka ia masuk surga walaupun dia berzina dan mencuri. Dan juga hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina di saat ia sedang berzina disebut mu'min. Kata Ahlussunnah, artinya dia tidak disebut dengan mu'min yang sempurna di saat ia berzina tersebut. Sehingga mereka mengumpulkan dua dalil ini, Pak. Mereka berkata, hadis yang pertama itu menunjukkan bahwa pelaku maksiat besar belum dikeluarkan dari Islam. Dan hadis yang kedua itu menunjukkan bahwa pelaku maksiat besar itu mempengaruhi keimanannya dan menghilangkan kesempurnaan imannya. Iya. Inilah yang akhwat Islam, ya, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwa pelaku dosa besar tidak dikafirkan. Kecuali kata para ulama, kalau dia melakukan perbuatan dosa besar itu dengan keyakinan halal. Misalnya dia berkata zina halal, riba halal. Maka yang seperti ini dengan ijma para ulama seluruhnya, orang ini murtad dari agama Islam. Iya. Maka siapa yang berkata riba halal, zina halal, mencuri halal, berarti dia sudah apa-apa? Juhud. Dia sudah menentang firman apa Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ikhwata Islam azani Allah wa yakum, makna iman, ya. Jadi iman itu apa, Pak? Keyakinan dengan hati, kemudian ucapan dengan lisan, kemudian amalan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka wajib kita imani, Pak, bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Siapa yang berkata iman tidak bertambah, tidak berkurang, dia bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, karena ada dua firqah yang mengatakan iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Siapa itu? Yang pertama Khawarij, yang kedua Murji'ah. Dua-duanya mengatakan iman tidak bertambah, tidak berkurang. Tapi dalam aplikasinya kemudian mereka berbeda. Orang Khawarij berkata iman itu satu, tidak berbagi-bagi, tidak bertambah dan tidak berkurang. Kata orang Khawarij apa? Apabila iman hilang sebagian, hilang semuanya. Orang Murji'ah sama berkata iman satu, tidak bertambah, tidak berkurang. Dan apabila ada sebagian iman, ada semuanya. Sehingga dalam aplikasinya, Pak, berbeda. Iya. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan iman bertambah. Bertambah dengan ketaatan. Berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Ya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Dan tentunya, ya akhi, Kewajiban seorang muslim adalah untuk berpikir bagaimana supaya iman itu terus bertambah. Ya, jangan sampai iman itu terus berkurang ya akhul Islam. Tentu sudah kita sebutkan tadi bahwa bertambahnya iman itu tiada lain dengan ketaatan dan ketaatan. Maka kita berusaha ya akhi ya untuk membiasakan amal saleh, salat, puasa, demikian pula zikir, baca Quran dan yang lainnya. Ini semuanya menambah keimanan insyaallah. Adapun kemudian maksiat ini berbahaya untuk keimanan ya akhi. Maka itu bisa menjadikan iman bisa terus turun sampai derajat hilang sama sekali. Makanya kata para ulama ya, al-ma'asi dihlizul kufr. Maksiat itu corong kepada kekafiran. Seseorang semakin banyak berbuat maksiat, semakin ia dekat kepada apa? Kepada kekafiran. Maka lihat saja orang-orang yang mereka itu terbiasa dengan zina, akhirnya mereka akan menganggap remeh zina. Akhirnya mereka lama-lama akan menganggap halal zina. Orang yang berbuat maksiat, Pak, rata-rata mereka itu lama-lama akan benci kepada ketaatan. Enggak suka sama orang yang suka sholat. Bahkan mungkin ngelihat orang yang pergi ke masjid aja dia ya, enggak suka, Pak. Ketidaksukaan dia kepada ketaatan itu saja bisa membatalkan amal. Allah berfirman, "Dzalika biannahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu karena mereka tidak menyukai apa yang Allah turunkan, maka Allah batalkan amalan mereka. Berbahaya ya akal Islam azan ya Allah. Maka dari itu kita tidak boleh menganggap remeh maksiat sekecil pun apapun juga ya. Ya, dengan klaim ah yang penting saya bertauhid, nanti saya kalau meninggal dalam keadaan mentauhidkan Allah, insyaallah saya masuk surga, paling di neraka 2 hari 3 hari. Ya. Ini ada orang seperti itu, Pak. Dengan modal hanya tauhid, tauhid tapi akhirnya malah menganggap remeh apa? Maksiat. Sehingga akhirnya dia semakin terjerembab dalam jurang-jurang maksiat. Ya, dengan keyakinan bahwa saya tauhidnya udah bagus. Padahal kalau tauhidnya sudah bagus pasti meninggalkan maksiatnya pun juga lebih kuat ya akhul Islam azan ya Allah wa yakum. Kita masuk hadis yang pertama ya akhul Islam. Bab yang pertama, babul iman ma huwa wa bayanu khisalihi. Bab apa itu iman dan penjelasan tentang perangai-perangai iman. Hadis Abi Hurairah qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam barizan yawman lin-nas fa ataahu rajulun fa qala mal iman qala al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa bi liqa'ihi wa bi rusulihi wa tu'mina bil ba'ts qala mal islam qala al-islam an ta'budallah wa la tusyrika bihi wa tuqima as-salah wa tu'addi az-zakata al-mafruḍah wa tasuma ramadhan. Qala mal ihsan qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yara qala matas sa'ah qala mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il wa sa'ukhbiruka an ashratiha idha waladatil amatu rabbaha wa idha tatawala ru'atul ibilil bahmu fil bunyan fi khamsin la ya'lamuhunna illallah. Thumma talan Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah indahu ilmus sa'ah ila akhiril ayah thumma adbar faqala rudduh falam yaraw shay'an faqala hadha Jibril ja'a yu'allimun nasa dinahum. Hadis Abu Hurairah, ia berkata suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kepada manusia. Lalu kemudian ada seorang laki-laki yang datang kepadanya. Ya, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah di sini bahwa suatu hari Nabi SAW keluar kepada para sahabat. Dan dalam riwayat Umar dengan lafaz yakunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, idh atahu rajulun syadidu sawadi sya'ar syadidu bayadi thiyab wala yura alaihi atharu safar wala ya'rifuhu minna ahad. Tiba-tiba kata Umar, datang seorang laki-laki yang rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tidak terlihat padanya bekas-bekas perjalanan jauh. Dan kami pun tidak ada yang mengenalnya. Ini misterius, Pak. Karena para sahabat itu saling mengenal satu sama lainnya. Apalagi Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat untuk saling berkenalan. Tapi orang ini tidak dikenal oleh para sahabat. Kalau disebut musafir, orang luar juga enggak mungkin. Karena pakaiannya apa? Tidak terlihat pakaian orang musafir. Putih bersih. Rambutnya hitam sekali. Aneh. Iya. Fa'atahu rajulun faqal. Lalu orang itu datang. Dalam riwayat Al-Bazzar. Ya, dengan tambahan. Ya, fajalas ar-rajul. Lalu orang itu pun duduklah. Ya, fi akhiril qaum, di belakang. Lalu orang itu berkata, adnu ya Muhammad. Boleh saya mendekat, hai Muhammad? Sengada, ya, orang ini memanggil beliau dengan Muhammad. Supaya dikira ini orang Arab, Badui. Ya. Karena para sahabat tidak ada yang berani memanggil beliau dengan Muhammad. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang Arab Badui saja yang memanggil beliau dengan nama Muhammad. Dia berkata, adnu ya Muhammad, boleh aku mendekat kepada wahai Muhammad? Kata Rasulullah, adnu, mendekatlah. Terus dia berkata, boleh saya mendekat lagi? Boleh saya mendekat lagi? Ya. Hatta yadu'a, ya. Fawadu'a rukbatahu ala rukbatai, maka sampai ia pun menempelkan dua lututnya dengan dua lutut Rasulullah SAW. Wawadu'a kafahi ala fakhidai, dan ia meletakkan dua tangannya di atas dua pahanya. Iya. Faqal, lalu ia berkata, mal iman, dalam riwayat Muslim dengan lafaz dari hadis Umar bin Khattab, akhbirni mal Islam. Akhbirni anil Islam. Hai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Maka Rasulullah SAW bersabda, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu kamu bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, membayar zakat, berpuasa Ramadan, demikian pula mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika kamu mampu. Lalu orang ini berkata, sodakta, kamu benar. Apa kata Umar? Fahajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami merasa heran dengan orang ini. Dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Ini orang aneh sekali gitu, Pak. Orang kan yang namanya nanya biasanya, ini enggak, habis bertanya mengatakan kamu benar. Maka Umar merasa heran. Iya. Ini orang bertanya tapi dia juga yang membenarkan. Fumaqal, kemudian ia berkata, akhbirni anil iman. Tolong kabarkan kepadaku tentang iman, hai Muhammad. Maka Rasulullah bersabda, an tu'mina billah wa malaikati wa kutubih wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Demikian dalam lafaz Muslim. Itu iman, yaitu kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, beriman kepada hari akhirat, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Sementara dalam lafaz Bukhari dengan lafaz al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa biliqaihi wa birusulihi wa tu'mina bil ba'ts. Iman itu kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, pertemuan dengan Allah, dengan para rasulnya, dan beriman kepada kebangkitan. Ini kok terjadi perbedaan lafaz ya, Pak ya? Lafaz Abu Hurairah berbeda dengan lafaz Umar. Ya. Sementara kejadiannya satu, Pak. Bagaimana hal itu terjadi, kata para ulama? Hal ini dikarenakan adanya riwayah bil makna. Apa itu? Meriwayatkan hadis secara makna. Masing-masing ya, mereka meriwayatkan secara makna. Atau sebagian ulama mengatakan bahwa mereka masing-masing meriwayatkan sesuai dengan yang mereka dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mendengar segini, ini mendengar ya, yang lain. Wallahu alam. Yang jelas kalau kita perhatikan maknanya tidak saling bertabrakan. Ya. Kemudian orang ini berkata, setelah Rasulullah menjawab tentang iman, orang ini berkata, "Shadaqta, kamu benar." Qala fa akhbirni al-ihsan. Kemudian orang ini berkata, "Tolong kabarkan kepadaku tentang ihsan." Apa itu ihsan? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak." Yaitu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Dan jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Kemudian ia berkata, "Fa akhbirni anis sa'ah." Dalam riwayat Muslim begitu lafadznya, "Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat." Sementara dalam lafadz Bukhari dengan lafadz "matas sa'ah", kapan hari kiamat terjadi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Yang ditanya dengan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Fasa'ukhbiruka an asyratiha. Aku akan beritahu kamu tentang syarat, apa tanda-tandanya. Dalam lafaz Muslim dari hadis Umar dengan lafaz fa'akhbirni anissa'ah. Tolong beritahukan aku tentang tanda hari kiamat. Kata Rasulullah, mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Kalau fa'akhbirni an amaratiha, kalau begitu beritahu aku tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka Rasulullah SAW sabda, ya, dalam lafaz hadis riwayat Bukhari ini dengan lafaz, "Idza waladatil amatu rabbaha wa idza tatawala ru'atul ibil bahmu fil bunyan." Apabila hamba sahaya wanita melahirkan tuannya, majikannya, dan apabila penggembala unta, ya, yang telanjang, mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Dan riwayat Muslim dengan lafaz, "Ya antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ria asya yatatawaluna fil bunyan." Itu nanti akan ada hamba-hamba sahaya wanita yang melahirkan majikannya. Dan kamu melihat penggembala domba yang telanjang kaki, telanjang badan, mereka berlomba-lomba meninggikan apa? Bangunan. Ya. Dalam lafaz Bukhari di sini ada tambahan yang tidak ada dalam lafaz Muslim, Pak. Adapun dalam lafaz Bukhari di sini ada tambahan fi khamsin la ya'lamuhunna illallah. Dalam lima perkara yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu dalam akhir surat Luqman. Allah berfirman, "Inna Allah indahu ilmus sa'ah." Sesungguhnya Allah di sisinya lah ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Ya. Sampai akhir ayat. Kemudian orang itu pun pergi. Ya. Faqal. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Rudduh." Suruh dia balik lagi. Falam yarau syai'an, maka para sahabat pun keluar untuk mengejar. Ternyata tidak ada orang. Tidak melihat siapapun juga. Faqal, lalu Rasulullah bersabda, "Hada Jibril, ja'a yu'allimun nasa dinahum." Ini Jibril hendak mengajarkan kepada manusia tentang agama kalian, agama mereka. Dalam lafaz Bukhari Muslim dengan lafaz, kata Umar, "Falabithu maliyan." Ya, thumman talak, lalu orang itu pun pergilah. Dan aku diam beberapa saat. Dalam satu riwayat yang lain, 3 hari lamanya. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Umar, "Atadri manis sa'il ya Umar?" Hai Umar, kamu tahu tidak siapa orang yang bertanya tersebut? Maka Umar berkata, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Umar, "Fa'innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Itu tadi Jibril yang datang ingin mengajarkan tentang apa? Agama kalian. Baik Pak, kita bahas hadis ini sedikit demi sedikit ya, sambil kita ambil fawaid faidah yang bisa kita petik ini. Abu Hurairah berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari keluar kepada manusia. Ya, dalam satu riwayat Umar, kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, fihi, hadis ini menunjukkan tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tawadhu. Beliau keluar kepada manusia, berkumpul dengan para sahabatnya. Sama sekali tidak ada ya antara Rasulullah dengan rakyat atau para sahabatnya itu apa? Penghalang sama sekali. Maka demikianlah ya akhul Islam, ini menunjukkan yang pertama, sebagai seorang pemimpin hendaknya dia itu tawadu kepada rakyatnya. Jangan menghalangi antara dia dengan rakyatnya. Seorang pemimpin hendaknya dia berusaha untuk memperhatikan keadaan rakyatnya. Karena itu adalah merupakan tanda dia seorang pemimpin yang adil, masya Allah. Faedah yang kedua yang bisa kita petik, Pak, seorang muallim, seorang guru, hendaklah ia jangan pelit untuk mengajarkan ilmu kepada para sahabatnya. Iya, senantiasa mereka duduk bersama murid-muridnya untuk mengajarkan ilmu. Demikian Rasulullah SAW, ya beliau menyempatkan untuk berkumpul dengan para sahabat, Pak. Berbicara tentang masalah iman, tentang iman, tentang ihsan, tentang berbagai macam masalah agama. Cuma bedanya, Pak, kalau Rasulullah itu kalau ngobrol itu isinya manfaat, Pak. Kalau kita ngobrol isinya lebih banyak tidak manfaat. Ya, kalau kita seringnya ngobrol masalah dunia, masalah oh masya Allah. Seringkali kita duduk di majlis taklim, jarang zikir, tidak pula bersalawat. Atau duduk di majlis ngopi misalnya gitu kan. Sementara kata Rasulullah SAW, la yajlisu qawmun majlisan la yadhkuruna Allah ta'ala fi wa la yusalluna ala nabi illa kanat alaihi tirah insya'a adzabah wa insya'a ghafaralah. Dalam riwayat Imam Ahmad ya, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum duduk-duduk di suatu tempat duduk, mereka tidak menyebut nama Allah dan tidak pula bersalawat untuk Rasulullah, kecuali akan menjadi kekurangan untuk mereka pada hari kiamat. Jika Allah kehendaki, Allah akan azab dia, dan jika Allah kehendaki, Allah akan ampuni dosanya. Dalam satu riwayat yang lain dikeluarkan Ibnu Majah dengan lafaz, illa qamu ala mithli jifatil himar, kecuali mereka ya ketika mereka meninggalkan majlis tersebut dalam keadaan lebih buruk daripada bangkai keledai. Subhanallah ya akhal Islam. Maka dari itulah ya akhi, hiasi majlis-majlis kita dengan zikir. Majlis apapun juga, majlis ngobrol, majlis ngopi, ya. Pokoknya semua majlis yang kita duduk di situ jangan sampai tidak ada zikir. Sebab kalau tidak ada zikir menyebabkan apa, Pak? Itu akan pada hari kiamat menjadi kekurangan untuk kita. Makanya Rasulullah SAW apabila telah selesai bermajlis, beliau mengucapkan apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa? Karena untuk menggugurkan dosa-dosa kita selama bermajlis. Antum di WhatsApp, ya, WhatsApp itu majlis. Di grup untuk ngobrol sana sini, ngalor ngidul dan yang lainnya ya akhi. Ya. Setelah selesai ngobrol, usahakan, upayakan ya, kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha. Kenapa? Ya, walaupun kita tidak tulis di obrolan apa di WhatsApp-nya, tapi ya, setelah itu kita ucapkan. Kita terkadang ya akhi, ketika kita ngobrol itu mengucapkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya juga kan terkadang saling bercanda gitu, Pak, ya. Bercanda sini, bisa jadi bercandanya kita malah menyakiti hati teman kita. Atau misalnya bercanda kita malah mendatangkan murka Allah kepada kita. Kita tidak tahu. Makanya Imam Ahmad meriwayatkan demikian pula Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Innal 'abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bihi fi nari jahannam 70 kharifan." Seorang hamba mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah dan dianggap remeh itu kata-kata, gara-gara satu kata itu Allah masukkan ia ke neraka 70 tahun. Iya. Bayangkan, gara-gara satu kata itu Allah masukkan ia sejauh 70 tahun. Luar biasa. Maka dari itulah ya akhi, dalam majlis-majlis kita itu, obrolan-obrolan kita, upayakan tutup dengan ucapan tadi, subhanakallahumma. Untuk apa? Menggugurkan dosa-dosa kita dalam majlis tersebut. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Kata Umar, kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang rambutnya sangat hitam, ya, bajunya sangat putih, tidak diketahui padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada yang mengenal di antara kami. Siapa dia, Pak? Ternyata Jibril. Ya. Dari sini kita ambil dua faedah, Pak. Faedah yang pertama, bahwa malaikat itu mampu membentuk dirinya menjadi manusia. Iya, mampu sekali, Pak. Cuma masalahnya, Pak, kalau di zaman sekarang kan kita enggak bisa mastiin tuh malaikat apa bukan. Kalau di zaman sahabat yang memberitahu siapa? Rasulullah. Kalau zaman sekarang, saya kemarin ketemu sama orang misterius lo ganteng kayaknya malaikat ya, itu. Dari mana kita tahu itu malaikat ya? Ya, karena jin pun bisa membentuk jadi manusia, bisa. Dan kita tidak bisa menebak sesuatu yang sifatnya gaib kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faedah yang kedua, kenapa malaikat Jibril datang dengan keadaan rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih? Kata para ulama, ini memberikan kepada kita faedah itu tentang adab duduk di majlis ta'lim. Bahwa kalau orang yang ingin duduk di majlis ilmu, karena majlis ilmu itu majlis yang dihadiri malaikat, Pak. Ya, majlis yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim, Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathum malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah," kata Rasulullah. Tidaklah suatu kaum duduk di suatu masjid dari masjid-masjid Allah. Mereka membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya, mengkajinya, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Dan akan dilingkupi oleh rahmat oleh Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan akan dikelilingi oleh malaikat, kata Rasulullah. Dan Allah akan sebutkan nama-nama mereka di sisi Allah, di depan malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Pak, malaikat Jibril datang dalam keadaan memakai baju yang sangat putih, rambut yang sangat hitam. Sehingga hadis ini dijadikan dalil oleh banyak para ulama pentingnya kita memperhatikan adab dalam majlis ta'lim. Iya. Dengan apa? Kita datang dengan pakaian yang bagus, Pak. Yang rapih. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Beliau kalau datang ke majlis ta'lim itu, beliau memakai baju yang paling bagus dan minyak wangi yang paling wangi. Dalam rangka apa, Pak? Dalam rangka menghormati ilmu. Yang kita cari ini ilmu masalahnya, Pak. Bapak saja kalau cari duit ya, Bapak misalnya ingin supaya pelanggannya senang sama Bapak, enggak mungkin kan Pak menghadapi mereka dengan lekbong dan yang lainnya. Mungkin orang akan lari nih, orang kok penjualnya gini banget gitu kan. Pasti Bapak bagaimana caranya supaya dia senang, pakai baju yang bagus, bahkan pakai jaket, pakai jas ya, biar orang percaya sama kita gitu. Itu cari duit, Pak, cari duit itu, Pak. Ini cari ilmu. Ilmu jauh lebih baik daripada apa? Harta. Harta tidak akan kita bawa ke kuburan, Pak. Tapi ilmu kita akan bawa sampai kuburan, Pak. Maka dari itulah, ya akhwal Islam, malaikat Jibril di sini seakan memberikan kepada kita sebuah adab. Ya, bagaimana hadir di majlis ta'lim. Hendaknya kita hadir di majlis ta'lim dalam keadaan berpakaian yang rapi. Kalau bisa pilih yang warna putih kalau bisa, ya. Kalau bisa pakai minyak wangi, alhamdulillah kalau ada, ya. Dalam rangka apa, Pak? Dalam rangka menghormati ilmu. Hadis ini juga ya, kalau Islam menunjukkan, Pak. Di antara adab dalam bermajlis. Di sini malaikat Jibril ingin mengajarkan kepada para sahabat bagaimana adab dalam majlis. Tadinya malaikat Jibril berada di belakang, kemudian malaikat Jibril minta izin, boleh saya mendekat? Boleh saya mendekat? Saya mendekat sampai akhirnya mendekat dengan Rasulullah SAW. Seakan ingin memberikan kepada kita sebuah faedah adab. Upayakanlah kalau kita nuntut ilmu duduk yang paling depan. Ya, karena biasanya Pak kalau di belakang bisa tidur, Pak. Tapi ajibnya kalau zaman sekarang enggak, Pak. Yang paling depan justru tidur, Pak. Ikhwata Islam, azani Allahu iyyakum. Makanya apa? Para ulama membuat buku tersendiri tentang khusus tentang adab-adab majlis ilmu. Seperti Ibnu Jamaah dalam kitab beliau Adab ya penuntut ilmu. Ya, demikian pula ulama yang lainnya banyak. Demikian pula Al-Imam Ibnu Abdul Barr dalam kitab beliau Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Ya, mereka menulis tentang bagaimana adab kita terhadap ilmu. Kita ini harus bisa belajar menghormati ilmu, Pak. Karena ilmu ini sangat kita butuhkan dalam hidup kita. Kebutuhan kita kepada ilmu melebihi kebutuhan kita kepada makanan dan minuman. Iya. Kenapa? Makanan dan minuman untuk kehidupan badan, sedangkan ilmu untuk kehidupan hati. Maka dari itulah penghormatan kita kepada ilmu dan ahlinya harus kita pelajari. Muhammad bin Sirin berkata, kuntu ata'allamul adab 30 sana. Aku dahulu belajar adab itu 30 tahun. Dan belajar ilmu 20 tahun. Sufyan Ats-Tsauri berkata, kunna nata'allamul adab kama nata'allamul ilm. Kami belajar adab itu seperti belajar ilmu. Ya. Di zaman sekarang ini, Pak, betapa pentingnya para penuntut ilmu untuk belajar adab terhadap ilmu. Kenapa, Pak? Karena adab ini sangat berpengaruh pertama kepada keberkahan ilmu. Yang kedua, ya berpengaruh kepada apa, Pak? Kehormatan ilmu. Ilmu ini harus dibawa dengan penuh hormat, ya akhul Islam. Maka kalau misalnya seorang penuntut ilmu, tapi tidak memperlihatkan kehormatan ilmu pada dirinya, pada sikapnya, pada adabnya, mungkin orang akan menjadi melihat ilmu itu sesuatu yang remeh. Karena ternyata pembawa ilmunya itu tidak punya adab. Tidak memperlihatkan akhlak. Ya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Baik, kita lanjutkan ya, akhi. Lalu kemudian malaikat Jibril pun berkatalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil Islam." Kabarkan kepadaku tentang Islam. Di sini malaikat Jibril ingin mengajarkan para sahabat tapi dengan sistem tanya jawab. Ya, makanya kata para ulama ini menunjukkan di antara tata cara taklim adalah dengan cara tanya jawab, Pak. Kenapa? Karena biasanya dengan tanya jawab itu lebih kokoh di akal, di otak kita itu. Dibandingkan sebatas antum ngedengerin aja kan. Kalau ngedengerin toh masuk telinga kanan. Iya, mending kalau keluar telinga kiri, Pak. Ini telinganya keluar telinga kanan lagi gitu kan. Enggak ada yang nangkel ini, Pak. Iya. Inilah, Pak. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, di sini beliau ingin mengajarkan para sahabat dengan cara tanya jawab. Iya. Dahulu saya waktu kuliah di Madinah, saya duduk di majlis Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau itu sebelum memulai pelajaran tanya jawab dulu, Pak, dengan murid-muridnya tentang pelajaran yang kemarin kita pelajari. Ditanya satu-satu. Pelajaran kita kemarin apa? Ini tanya. Kalau anak praktekan antum lari semua, Pak. Padahal sebetulnya itu bagus banget ya. Kenapa, Pak? Kita menuntut ilmu itu jangan hanya sebatas yang penting saya duduk di majlis taklim dengerin, jangan. Tujuan kita menuntut ilmu itu kalau bisa bagaimana saya bisa menguasai. menguasai ilmu yang bisa dipetik dari hadis-hadis yang disampaikan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang mutawatir dikeluarkan Tirmidzi dan yang lainnya, "Nadzarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha wa addaha kama sami'a." Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan sabdaku, lalu ia memahaminya, lalu ia menyampaikan kepada orang lain. Dalam satu riwayat yang lain dengan lafaz fahafidhaha, lalu ia hafalkan. Iya. Berarti ya akhir Islam, itu menunjukkan bahwa kita dalam menuntut ilmu itu, Pak, berusaha untuk menguasai apa yang disampaikan oleh guru kita. Pelajaran-pelajaran yang masya Allah. Ya, jangan hanya sebatas kita paham, selesai, udah. Kemudian setelah itu, wallahu a'lam. Besok-besok pasti tanya pelajaran kita apa kemarin. Tahu gelap. Ini Pak, ya kekurangan kita penuntut ilmu di zaman sekarang tuh begini Pak. Nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu itu yang namanya penuntut ilmu pasti buat catatan. Pasti sudah. Kecuali Imam Bukhari, betul. Kalau Imam Bukhari betul, beliau tidak pernah bawa catatan karena hafalnya luar biasa. Ya, sampai-sampai Imam Bukhari ditegur oleh teman-temannya, "Ibu Bukhari, kamu tidak pernah mencatat, kami tidak akan mengambil hadis dari kamu. Karena kamu tidak mencatat." Karena sudah sering kali Imam Bukhari ditegur, akhirnya Imam Bukhari nanya ke mereka, "Baik, dari semenjak hari pertama kita bermajlis dengan syekh kita sudah berapa hadis yang disampaikan oleh syekh kita?" Mereka bingung yang nyatet ngitung-ngitung satu-satu gitu. Kata Imam Bukhari, "Apa sudah 15.000 hadis?" Maka beliau pun menyebutkan dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat sampai hari terakhir. Sampai-sampai yang mencatatnya membenarkan tulisannya dari hafalan Bukhari. Kalau antum kayak Imam Bukhari enggak masalah, enggak bawa buku, Pak. Masalahnya antum bukan kayak Imam Bukhari. Ya. Makanya disebutkan dalam suatu riwayat hadis yang marfu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan mencatat. Ikat ilmu dengan mencatat. Ya. Maka dari itu kita berusaha ya akhal Islam, ya, melaksanakan yang ini merupakan adalah adab-adab yang diajarkan oleh Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Udah insya nih Pak, masya Allah. Baik, saya kira cukup. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.